Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah oleh Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah dengan syarahnya oleh Ibn Abdul Izz Al-Hanafi rahimahullah. Sampai pada ucapan beliau, fa'in qila yushkil ala hadha qawluhu ta'ala. Kalau dikatakan sangat sulit untuk memahami ayat Allah SWT, sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allah ma asyraqna wala aba'una. Ini kaitannya dengan pembahasan kemarin, pembahasan yang telah lalu, yaitu Allah SWT menyatakan wa ma tasyauna illa an yasha' Allah. Diajarkan oleh Allah, diterangkan oleh Allah dengan kalimat tidaklah kalian berkehendak kecuali dengan kehendak Allah. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ. Maka seluruh masyiah, seluruh kehendak manusia itu di bawah kehendak Allah. Ini akidah yang diterangkan, diajarkan dalam Quran wa sunnah dan dipegang oleh seluruh ahlu sunnah sepanjang masa. Tetapi kemudian, kenapa kok ada ayat yang menerangkan bahwa musyrikin berdalil dengan masyiah kok disalahkan? Ini yushkil, membuat iskal, membuat kesulitan. Kenapa kok disalahkan orang-orang musyrikin ketika menyatakan lau syaa, kalau dikehendaki oleh Allah ma abadna ma asyrakna, kalau Allah kehendaki kami juga enggak akan syirik. Ini ada iskal di sana. Maka kalau dikatakan kesulitan di sini perlu ada jawaban. Qala, berkata beliau rahimahullah, fa in qila yushkil ala hadha qawluhu ta'ala sayaqulu alladhina asyraku law syaa Allah ma asyrakna wala aba'una. Kalau dikatakan sulit untuk memahami ayat ini dengan yang kemarin untuk menggabungkannya, karena dalam ayat ini dikatakan sayaqulu alladhina asyraku, akan berkata orang-orang musyrik, law syaa Allah ma asyrakna wala aba'una, kalau Allah kehendaki kami pun enggak akan berbuat syirik, tidak pula bapak-bapak kami, kata mereka. Demikian pula ayat yang sejenis, kalau tadi dalam surat Al-An'am ayat 148, ada pula dalam surat An-Nahl ayat 35. Wa qala alladziina asyraku law syaa Allahu ma 'abadna min dunihi min syai', dan berkata orang-orang musyrik, kalau Allah kehendaki kami enggak akan beribadah kepada selainnya sedikit pun. Juga yang semirip dengan itu di dalam surat Az-Zukhruf ayat 20, Allah katakan wa qalu law syaa ar-rahmanu ma 'abadnahum ma lahum bidzalika min 'ilm in hum illa yakhrusun. Mereka berkata, "Lau syaa'ar Rahman, kalau dikehendaki oleh Allah yang Maha Rahman, ma abadnahum, kita pun enggak akan menyembah berhala-berhala itu." Kemudian Allah katakan, "Malahum bidzalika min ilm." Mereka tidak mengerti ilmunya. "Inhum illa yakhrusun." Tidaklah mereka kecuali menebak-nebak. Yakhrusun, khars, itu menebak-nebak dengan kebodohan. Maka Allah murka kepada orang-orang yang demikian. Sebagaimana dalam ayat lain, "Qutilal kharrasun." Qutila al-kharrasun. Celaka para kharrasun. Siapa kharrasun? Orang-orang yang yakhrusun, yang menduga-duga, yang menebak-nebak dengan dhon. Karena dhon la yughni minal haqqi syai'an. Fa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'an. Tebak-tebakan itu tidak membawa kebenaran sedikit pun. Apa iskalnya? Kata Ibn Abdul Aziz rahimahullah, "Faqad dhammahumullahu ta'ala haitsu ja'alu syirka inan minhum bimasyiatillah." Di sini ayatnya, tiga-tiganya mencerca musyrikin ketika mereka beralasan bahwa perbuatan mereka dengan kehendak Allah. Kok disalahkan? Padahal dalam ayat lain kemarin dibahas, "Wama tasyauna illa an yasha' Allah." Tidaklah kalian berkehendak kecuali dengan kehendak Allah. Tetapi ketika musyrikin menyatakan, "Kalau Allah kehendaki, kita juga enggak akan syirik." Allah justru mencerca mereka, menyalahkan mereka. Wakadzalika dhamma iblis. Demikian pula Allah mencerca iblis. Ketika iblis menyatakan kesesatannya, dinisbatkannya kepada Allah. Sebagaimana iblis berkata, "Fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim." Kata iblis, "Fabima aghwaytani." Karena engkau telah menyesatkan aku. Karena aku sudah disesatkan oleh engkau, maka aku akan duduk di tengah jalan yang lurus, di tengah jalanmu yang lurus, kata iblis. Allah pun mencerca iblis ketika menyatakan ighwa'nya, ja'alal ighwa'a ilallahi ta'ala. Disandarkan, adhafa, diidhafahkan, al-ighwa' ilallah. Disandarkan penyelewengan tadi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena aku diselewengkan oleh Allah, maka begini, maka begitu. Bagaimana jawabnya? Qila, kita jawab. Qad ujiba ala hadza bi ajwibatin. Telah dijawab kemuskilan ini dengan beberapa jawaban. Min ahsaniha, di antara jawaban yang terbaiknya adalah, annahu ankara alaihim dhalika li'annahu mahtajju bimasyiatihi ala ridahu wa mahabbatihi. Jawaban yang paling bagusnya, bahwa Allah mengingkari mereka kaum musyrikin dengan alasan mereka terhadap masyiah, li'annahu mahtajju, karena mereka beralasan bimasyiatihi, beralasan dengan kehendak Allah sebagai keridhoannya dan kecintaannya. Ini yang diingkari oleh Allah Taala. Maaf, ini maksud yang diingkari oleh Allah ketika berkata waqalu, dan mereka berkata, kalau kami, kalau Allah tidak kehendaki, kami pun tidak syirik. Dan musyrikin berkata, kalau saja Allah kehendaki, kami enggak akan menyembah berhala. Yang lain lagi berkata, kata Allah, kalau Allah menghendaki, kami pun enggak akan syirik, dan bapak-bapak kami pun, nenek moyang kami pun enggak akan musyrik kalau Allah kehendaki. Berarti ini memang Allah kehendaki, dan seterusnya. Diingkari oleh Allah. Wa ma lahum bihi min ilm. Tahu dari mana mereka? Diingkari dan dicerca. Maka jawabannya, dicercanya bukan karena mereka beriman pada masyiatullah, bukan. Tetapi dicercanya karena mereka menganggap kehendak Allah berarti dicintai, berarti disukai. Ini disalahkan oleh Allah Ta'ala. Tidak mesti yang Allah kehendaki secara takdir berarti dicintai. Tidak mesti. Allah menakdirkan sesuatu yang jelek, yang Allah benci, Allah takdirkan. Ada hikmah di balik itu yang Allah kehendaki. Sehingga kalau mereka menyatakan, kalau Allah kehendaki, kita pun enggak akan syirik. Maknanya apa? Maknanya kita syirik ini kan Allah kehendaki. Ya'ani kan Allah kehendaki berarti baik. Berarti diridhoi oleh Allah, karena Allah yang menghendaki. Ini yang dibantah. Ini yang diingkari oleh Allah SWT. أو أنه أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله دليل على أمره به، atau mereka diingkari oleh Allah karena keyakinan mereka bahwa kehendak Allah itu berarti perintah. Apakah kehendak Allah berarti perintah? Tidak mesti. Apakah kehendak Allah berarti perintah? Jawab pertanyaannya, ente. Entah. Apakah kehendak Allah berarti perintah? Nah, kenapa ngelamun? Sambil gini-gini kan masih enggak nengok. Masyaallah. Barakallahu fiik. Afallahu anka. Semoga Allah memaafkan kamu. Jawab pertanyaannya. Apakah kehendak Allah berarti perintah? Allah. Sebelahnya. Apakah kehendak Allah berarti perintah? Apakah kehendak Allah berarti nyuruh kamu? Apakah kehendak Allah berarti itu adalah syariat? Anda? Tidak mesti. Allah menghendaki terjadinya kekafiran. Apakah berarti diperintahkan kufur? Tidak. Tidak mesti. Kehendak Allah berarti perintah. Ini masalah penting. Sedikit ngelamun hilang. Tiba-tiba jadi salah paham. Barakallahu fiik. Barakallahu fiikum jami'an. Qul inna a'udzubikumullah. Maka yang diingkari oleh Allah dalam ayat tadi, mereka berkata, kalau Allah kehendaki, kami juga enggak syirik. Ini anggapan kalau Allah menghendaki berarti disuruh begitu. Kalau kami dikehendaki oleh Allah syirik, maka kami syirik. Kalau tidak dikehendaki, kami enggak akan syirik. Apakah maknanya kalau masyiatullah itu berarti diperintah? Allah menakdirkan kesyirikan berarti disuruh kamu untuk syirik. Kemudian Allah ridha. Tidak. Qul inna a'udzubikumullah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengingkari keyakinan mereka. Dua bentuk keyakinan mereka yang batil. Dibantah oleh Allah dalam ayat-ayat tadi. Apa dua keyakinan mereka yang batil? Kehendak takdir Allah berarti Allah suka. Ini dibantah. Batil. Belum tentu yang ditakdirkan oleh Allah berarti Allah suka. Kadang Allah menakdirkan makhluk yang paling Allah benci, yaitu syaitan. Aduwullah. Dikatakan musuh Allah SWT. Kenapa Allah ciptakan? Allah menghendaki hikmah di balik itu. Berarti tidak mesti yang ditakdirkan, berarti Allah suka. Satu. Yang kedua, diingkari pula keyakinan mereka, tidak mesti kehendak Allah berarti disuruh. Tidak mesti kehendak Allah berarti syariat perintah, belum tentu. Kadang Allah menghendaki sesuatu yang terjadi, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh kalian untuk berbuat seperti itu. Kalian sendiri berbuat, dan Allah sudah tahu 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, bahwa kamu akan bermaksiat dengan perbuatan-perbuatan yang Allah tidak suka. Allah tidak nyuruh, Allah tidak merintahkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui akan terjadi, dan Allah sudah takdirkan, Allah sudah catat di Lauhul Mahfuz. Qanibina a'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan au annahu ankara alaihim bi mu'aradati syar'ihi wa amrihi alladhi arsala bihi rasulahu wa anzala bihi kutubahu bi qada'ihi wa qadarihi. Yang ketiga, bisa jadi pula Allah mengingkari dalam ayat-ayat tadi bukan mengingkari keyakinan mereka tentang takdir, tetapi mengingkari karena mereka menjadikan takdir sebagai alasan untuk menentang Rasul. Takdir sebagai alasan untuk menentang Nabi. Takdir sebagai alasan untuk menentang apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang diingkari. Dan sampai kapanpun kalau ada orang yang memakai alasan takdir untuk menentang syariat, harus diingkari. Seperti Allah mengingkari musyrikin. Musyrikin berbuat syirik. Kemudian beralasan, "Lau syaa'allahu ma 'abadna min dunihi min syai'." Kalau Allah kehendaki, kami pun enggak akan berbuat syirik. Loh, kurang aja. Menentang Nabi, mengajarkan tauhid, dia tidak mau tauhid. Dia pengennya syirik. Kemudian beralasan dengan takdir, "Kalau Allah takdirkan, saya juga enggak akan syirik." Khana bin na'azakumullah, sama dengan orang sekarang bermaksiat, minum khamr, berdosa, berbuat berbagai macam kedzaliman-kedzaliman, ketika diingatkan, kan Allah takdirkan saya begini. Kalau Allah takdirkan, saya juga akan berbuat begini. Kalau Allah mau, Allah kehendaki, saya enggak akan berbuat seperti ini. Karena firman Allah, ini kurang ajar juga, sama kurang ajar yang seperti musyrikin tadi. Maka apa yang diingkari? Ini yang ketiga. Diingkarinya karena mereka beralasan dengan takdir untuk bermaksiat. Padahal walaupun kita beriman bahwa Allah menakdirkan segala sesuatu, tapi kita tidak tahu apa yang ditakdirkan untuk kita besok. Jangankan besok, kita tidak tahu apa yang ditakdirkan oleh Allah nanti. Sejam lagi, atau dua jam lagi, atau nanti malam. Tahu apa yang ditakdirkan? Tidak tahu. Lah kalau tidak tahu, kenapa kamu menyatakan, kalau saya ditakdirkan beriman juga beriman. Kalau saya ditakdirkan begini juga begini. Kalau saya takdirkan tidak syirik juga enggak akan syirik. Maka Allah katakan, wa ma lahum bihi min ilmin, mereka enggak punya ilmunya, inhum illa yakhrusun, mereka hanya menebak-nebak, menduga-duga bahwa saya ini ditakdirkan syirik. Padahal kalau dia saat itu astagfirullah, kemudian beriman, kemudian bertauhid, meninggalkan berhala, bisa apa enggak bisa? Qanibna na'azakumullah. Belum tentu. Kalau dia mau ikut hidayah, jangan-jangan dia ditakdirkan dapat hidayah. Kalau mau. Tetapi sayangnya dia su'udzan dan dia yakhrusun. Apa tadi yakhrusun? Menebak-nebak, menduga-duga. Saya sudah ditakdirkan sini, sudah percuma. Tahu dari mana? Barangkali kamu ditakdirkan dapat hidayah. Barangkali kamu ditakdirkan masuk Islam. Barangkali kamu akan ditakdirkan menerima tauhid. Kenapa kok kamu menebak-nebak bahwa kamu ditakdirkan demikian? Ini namanya yakhrusun. Maka Allah bantah di ayat yang ketiganya, di ayat surat Zukhruf, wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yakhrusun. Mereka berkata, kalau Ar-Rahman menghendaki, kami juga enggak akan beribadah kepada selainnya. Kami enggak akan beribadah pada berhala-berhala ini. Kata Allah, wa ma lahum bihi min ilm. Mereka enggak punya ilmunya. Mereka hanya menduga-duga kalau mereka ditakdirkan syirik. Padahal kalau mereka mau beriman, mau dapat hidayah, jangan-jangan mereka ditakdirkan dapat hidayah. Ikhwan ibn a'azakumullah, kecuali kalau ada orang yang berupaya untuk terus gagal, jangan-jangan ditakdirkan memang demikian. Tetapi belum berusaha, belum berupaya, kemudian menduga bahwa saya ditakdirkan syirik. Ini yang ketiga. Mungkin masih ingat yang pertama dan keduanya. Bahwasanya ayat-ayat tadi membantah kaum musyrikin, bukan membantah alasan mereka dengan takdir, berarti tidak perlu mengimani takdir, bukan. Bukan dibantah bahwasanya semua yang terjadi dengan kehendak Allah, terus dibantah, bukan. Sebab mereka kaum Mu'tazilah dan Qadariyah yang tidak percaya pada takdir, membawa ayat-ayat ini. Kemudian berkata, bahwa kita ini tidak ditakdirkan. Jangan kamu menyatakan kita ini berbuat dengan kehendak Allah, jangan. Lihat musyrikin ketika menyatakan bahwa tidaklah kita berbuat ini kecuali dengan takdir dari Allah. Kalau Allah takdirkan, kami enggak akan beribadah kepada berhala-berhala. Ternyata Allah bantah dalam Al-Quran, dalam surat Al-An'am, dalam surat Az-Zukhruf, dalam surat ini, surat itu. Ahlu sunnah yang sudah belajar akan mengatakan, keliru kalian. Salah kalian menafsirkan ayat ini. Yang dibantah oleh Allah bukan keyakinan mereka terhadap masyiatullah. Keyakinan terhadap masya Allah adalah keyakinan yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Keyakinan tentang masyiatullah kain, la mahala. Keyakinan bahwa kehendak Allah pasti terjadi, tidak mungkin tidak. Ini adalah akidah seluruh para anbiya, seluruh para pengikut anbiya, seluruh manusia kaum muslimin yang mengikuti para nabi, semuanya berkeyakinan. Masya Allahu kan, wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Berarti yang dibantah oleh Allah terhadap musyrikin tadi bukan masalah masyiatullahnya, tetapi yang dibantah adalah kenapa kalian menganggap apa yang Allah takdirkan berarti Allah cintai. Enggak mesti yang Allah takdirkan berarti Allah cintai. Yang kedua, kenapa kalian menganggap bahwa apa yang Allah takdirkan berarti itu disuruh? Beda. Allah menakdirkan sesuatu dan Allah menyuruh sesuatu. Tidak mesti. Sama. Kadang sesuai, kadang tidak sesuai. Kadang Allah menakdirkan sesuatu kekufuran dan Allah memerintahkan jangan kalian kufur. Yang ketiga, dibantah oleh Allah musyrikin karena mereka beralasan dengan takdir untuk tetap dalam kesyirikannya. Beralasan dengan takdir untuk terus-menerus dalam kesyirikannya. Padahal yang sudah terjadi, mungkin mereka tahu, ini sudah takdir dari Allah. Tapi besok, mereka belum tahu ditakdirkan apa mereka. Harusnya, kalau mereka belum tahu ditakdirkan apa besok, berupayalah untuk mengikuti hidayah. Berupayalah untuk mengikuti Rasul. Berupayalah untuk menjalani jalan para anbiya. Harusnya begitu. Tetapi mereka beralasan dengan takdir untuk bersikeras di dalam kesyirikannya. Itu yang dibantah dalam Al-Quran. Qanifidina azakumullah. Qala wa au ankara alaihim bimu'aratati syar'ihi. Berarti yang ketiga apa tadi? Diingkari atas mereka karena penentangan mereka terhadap syariat Allah. Wa amrihi. Dan terhadap penentangan terhadap perintah Allah. Alladhi arsala bihi rusulahu. Yang Allah mengutus rasul-rasulnya untuk membawa syariat tersebut. Wa anzala bihi kutubahu. Yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya untuk mengajarkan syariat tersebut. Bi qada'ihi wa qadari. Semuanya itu dengan takdir Allah dan ketentuannya. Fa ja'alul masyi'ah al-'ammah dafi'atan lil amr. Maka mereka kaum musyrikin menjadikan kehendak secara takdir yang umum ini sebagai alasan penolakan terhadap perintah-perintah. Diperintahkan untuk bertauhid, ditolak. Dengan alasan, kalau Allah kehendaki, saya juga enggak akan syirik. Falam yadhkurul masyi'ah ala jihati tauhid. Maka, yang disebut oleh musyrikin tadi, tentang masyi'atullah, tidak disebutkan dalam makna tauhid. Tetapi disebutkan dalam menentang tauhid. Itu salah mereka. Ahlus Sunnah menyatakan, kita ditakdirkan oleh Allah. Dan semua yang terjadi ditakdirkan oleh Allah. Tetapi diucapkan oleh Ahlus Sunnah bahwa semua ini dengan kehendak Allah ala jihati tauhid. Bagaimana ala jihati tauhid? Dengan keyakinan bahwa semua ini kehendak Allah, maka kita berusaha dengan tetap meminta pada Allah. Tetap bergantung kepada Allah. Tetap kita berkait. Tidak mungkin bisa lepas dari Allah. Karena semuanya dengan kehendak Allah, maka berupayalah. Insya Allah kamu mampu. Harus ada kalimat insya Allah. Kenapa? Karena keyakinan masyiatullahnya dalam rangka atau ala jihati tauhid. Dalam bentuk keyakinan tauhid bahwa semuanya dengan kehendak Allah. Tetapi musyrikin ketika membicarakan tentang masyiatullah bukan ala jihati tauhid, tetapi ala jihati syirik. Mereka berbuat syirik, mereka mengajarkan syirik, mereka mengajak orang untuk syirik, bahkan menentang Rasul dan menentang berbagai macam upaya-upaya untuk mengajarkan tauhid. Ditentang oleh mereka. Setelah itu menyebutkan alasan masyiatullah. Kalau Allah kehendaki. Berarti disebutkannya masyiatullah ala jihad at-tauhid atau ala jihad syirik. Naam. Falam yadkurul masyiah ala jihad at-tauhid. Mereka tidak menyebutkan kehendak Allah tadi dari sisi tauhid, tidak. Wa innama dzakaruha mu'aridina biha li amrih, bahkan mereka menyebutkan masyiatullah justru untuk menentang tauhid dan menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Dafi'ina biha li syar'ihi, menyebutkan tentang kehendak Allah, dafi'in dalam rangka menolak dengan alasan tersebut li syar'ihi, menolak syariatnya. Kafi'li zanadiqati wal juhal, seperti apa yang dilakukan oleh para zindiq, orang-orang sesat, wal juhal dan orang-orang bodoh. Idza amaru awnuhu, idza umiru awnuhu ihtajju bil qadar. Sebagaimana yang terjadi pada orang-orang bodoh atau orang-orang sesat, ketika umiru awnuhu, ketika mereka diperintah atau dilarang, ihtajju bil qadari, beralasan dengan takdir. Orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh awam yang enggak ngaji, enggak ngerti ayat, enggak ngerti hadis. Ketika ditegur atas kemaksiatannya, diperintah dengan satu perintah, atau dilarang dengan satu larangan dari syariat, orang itu menjawab, kalau Allah kehendaki, saya juga akan jadi baik. Kalau Allah kehendaki, saya juga enggak akan minum khamr lagi. Orang bodoh. Atau para zindiq, para zanadiqah. Ketika ditegur, diperintah, dilarang dengan syariat, selalu menjawab, kalau Allah kehendaki, saya juga enggak akan menentang syariat. Wa qad ihtajja sariqun ala Umar. Pernah suatu hari, seorang pencuri ketika tertangkap basah mencuri, tiba-tiba beralasan dengan takdir di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini sudah takdir, Allah takdirkan saya begini, saya tidak salah dan seterusnya. Apa jawaban Amirul Mukminin Umar bin Khattab? Wa ana aqta' yadaka bi qada'illahi wa qadarihi. Oh iya, betul, memang kamu mencuri dengan takdir dari Allah. Sini, saya potong tangan kamu juga dengan takdir dari Allah. Dipotong apa dipotong tangannya? Dipotong. Kata Amirul Mukminin, wa ana aqta'u yadaka bi qada'illahi wa qadarihi, dan saya memotong tanganmu juga dengan takdir. Kamu ditakdirkan mencuri dan saya ditakdirkan untuk memotong tangan kamu. Selesai. Qanabil na'azakumullah. Demikian disebutkan oleh Adz-Dzahabi kisahnya dalam kitab Al-Mizan. Annal Hasan, bahwa Al-Hasan berkata, uti Umar bisariqin, bahwa Umar pernah didatangkan kepadanya seorang pencuri. Faqata'ahu, kemudian dipotong tangannya. Faqala, kemudian berkata, ma hamalaka ala dhalik, apa yang menyebabkan engkau berbuat seperti itu? Ini kenapa engkau mencuri? Qala al-qadar, ini takdir katanya. Fadarabahu arba'in, maka dipukul oleh Umar 40 kali. Dan kemudian dikatakan, dan aku memotong tanganmu dengan takdir pula. Wa huwa min tariq Hayyan ibn Abdullah ibn Jablah ad-Darimi, faqala al-Fallas kadzab. Tetapi di rawi-rawi riwayat ini atau asar ini ada seorang yang namanya Abi Jablah ad-Darimi. Ternyata orang ini pendusta. Enam. Sehingga memang para ulama tidak ketat ketika berbicara tentang asar, tetapi mereka sangat ketat ketika berbicara tentang hadis yang marfu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Kembali kepada ucapan Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Yashhadu lidzalika qawluhu ta'ala fil ayah. Yang membuktikan kebenaran hal tersebut apa yang disebutkan dalam ayat. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Demikianlah kadzdzabal ladzina min qablihim, demikianlah mereka mendustakan orang-orang yang sebelum mereka. Fa ulima anna muraduhum at-takdzib, maka diketahuilah bahwa tujuan mereka adalah mendustakan. Tujuan mereka menyatakan kehendak-kehendak tadi bukan beriman kepada kehendak, justru mendustakan. Katanya di semua ditakdirkan, maka tentunya kalau Allah takdirkan saya juga enggak akan syirik. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, kami enggak akan berbuat syirik. Demikian pula nenek moyang kami enggak akan berbuat syirik kalau Allah kehendaki. Ternyata muraduhum at-takdzib. Ternyata tujuan mereka adalah takdzib, pendustaan, ketidakpercayaan. Qadirina a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan fa huwa min qibalil fi'l, min aina lahu anna Allah lam yuqaddirhu attala' al-ghaib, yaitu dari sisi perbuatan mereka yang mereka lakukan. Dan kemudian mereka beralasan dengan takdir. Kita jawab, min aina lahu anallaha lam yuqaddirhu, dari mana mereka tahu kalau Allah tidak menakdirkan dia masuk Islam? Dari mana mereka tahu bahwa mereka tidak ditakdirkan mengikuti tauhid? Dari mana mereka tahu kalau mereka enggak akan mengikuti para anbiya? Ini yang dikatakan pendustaan mereka terhadap takdir. Kalau mereka beriman pada takdir, pasti mereka akan menyatakan, saya mudah-mudahan ditakdirkan dengan takdir yang baik, saya akan berupaya masuk Islam. Begitu. Berarti dia percaya pada takdir. Usaha dan kemudian yakin kalau Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkannya. Tetapi mereka bersikeras dengan kesyirikannya dan merasa yakin mereka enggak akan diberi hidayah. Tahu dari mana mereka? Attala'al ghaib. Apakah mereka melihat yang gaib? Atau mereka punya janji di sisi Allah? Fa in qila fama yaquluna fi ihtijaji Adam 'ala Musa. Baik, sekarang masalah kedua. Masalah yang pertama tadi terjawab. Alhamdulillah. Bahwa yang diingkari bukan keimanan pada takdir, tapi yang diingkari adalah kenapa beralasan dengan takdir untuk menentang syariat, untuk menentang tauhid. Sekarang masalah berikutnya. Fa in qil, kalau ada yang mengatakan fa ma yaqulun, sedangkan apa yang dikatakan oleh mereka tentang alasan Adam kepada Musa? Alasan Adam kepada Musa alaihi wassalam dengan takdir. Berarti boleh beralasan dengan takdir. Buktinya Adam beralasan dengan takdir kepada Musa. Kapan itu? Idh qala lahu, ketika berkata kepadanya Musa alaihi salam, bahwa engkau ya Adam yang menyebabkan kami semua menjadi turunkan ke dunia. Ini karena Adam melanggar perintah Allah, makan buah khuld, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkannya ke dunia. Maka Musa mencerca Adam dengan alasan ini, gara-gara kamu ya Adam, maka kami semua di dunia. Ternyata Adam beralasan dengan takdir. Apa kata Adam? Atalumuni ala amrin qad katabahu Allahu alayya qabla an ukhlaq bi 40 aman. Apakah engkau mencerca aku dengan sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah, yang dicatat oleh Allah atasku sebelum diciptakannya aku 40 tahun? Hadirin a'azakumullah. Dikatakan demikian oleh Adam kepada Musa. Bukankah ini beralasan dengan takdir? Ketika dikatakan kamu salah, gara-gara kamu kita di dunia, ternyata Adam mengatakan, apakah kamu mencerca aku? Karena sesuatu yang Allah sudah takdirkan aku sebelum aku diciptakan. Wa syahidan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ditambah lagi, Nabi mempersaksikan kebenaran ucapan Adam. Anna Adam hajja Musa. Kata Nabi, Adam mengalahkan Musa. Hujjah Adam mengalahkan Musa. Ay ghalabahu bil hujjah, yakni Adam hujjahnya lebih kuat daripada Musa. Berarti yang beralasan dengan takdir dibenarkan dalam kisah ini. Katanya tadi enggak boleh beralasan dengan takdir atas maksiat. Kenapa kok Adam beralasan dengan takdir terhadap maksiat dan Rasulullah SAW menyatakan lebih benar atau lebih tinggi hujjahnya Adam terhadap Musa? Hajja Adam Musa. Adam berhasil mengalahkan Musa dalam hujjah, kata Nabi. Berarti Nabi syahida, mendukung jawaban Adam alaihi salam. Bagaimana? Ini iskal lagi. Maka kita jawab, qila, kita katakan, natalaqahu bil qabul as-sam' wa at-ta'ah. Kita terima riwayat tersebut. As-sam' wa at-ta'ah, kita dengar dan kita taat. Karena itu kisah riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kalau Nabi menyatakan benar, maka kita pun menerimanya, sami'na wa ata'na. Kita terima semua yang an Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa la natalaqahu birradd wa takdzib li riwayah li rawihi, dan kita tidak menolaknya, tidak menentangnya, tidak mendustakannya terhadap rawi-rawinya. Kama fa'alatil qadariyah, tidak seperti apa dilakukan oleh Qadariyah, bita'wilatil baridah, dengan berbagai macam takwil-takwil yang barid, takwil-takwil yang dingin, yang jelek. Balis sahih, bahkan yang benar, yang sahih. Karena riwayatnya memang sahih, dan maknanya pun jelas, Rasulullah SAW membenarkan Adam. Tetapi maknanya as-sahih, anna Adam lam yahtaj bil qada'i wal qadar ala dhanbi. Adam tidak beralasan untuk berbuat dosa dengan takdir. Tidak. Tidak beralasan dengan takdir untuk berbuat dosa. Sama sekali tidak. Kenapa? Wahuwa kana a'lam birabbihi. Padahal dia, Adam, a'lam birabbihi wa dhanbihi. Lebih tahu tentang Allah, lebih kenal tentang Allah, dan juga seorang Nabi pasti kenal Allah, kenal takdirnya, dan juga tahu betul dzanbihi, dosanya. Bal ahad banihi minal mu'minin la yahtaj bil qadar fa innahu batil. Wa Musa alaihi salam kana a'lam bi abihi wa bi dzanbihi min an yaluma Adam alaihi salam ala dzanbin qad taba minhu wa taba Allahu alaihi wajtabahu wa hadahu wa innama waqa'a al-laum 'ala al-musibah allati akhrajat awladahu min al-jannah. Demikian pula Musa alaihi salam yang juga kenal Allah Subhanahu wa taala dan kenal Adam alaihi salam, bahwa Adam adalah seorang yang saleh, nabiyyun minal anbiya. Musa sangat ngerti, sangat tahu. Maka Musa tidak menyalahkan Adam dari sisi dosanya. Tetapi Musa hanya berbicara tentang musibah, bahwa sungguh musibah yang menimpa kamu ini menyebabkan kami dianggap musibah. Karena tahu Adam alaihissalam sudah bertaubat dengan taubatan nasuha. Adam alaihissalam sudah bertaubat dengan sungguh-sungguh taubat. Dan disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran taubatnya. Dan dianjurkan untuk kita baca taubatnya seperti taubatnya Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana. Fa'in lam taghfir lana wa tarhamna. Lakanakunana minal khasirin. Diajarkan bertaubat seperti taubatnya Adam. Rabbana zalamna anfusana. Wahai Rabb kami, kami telah mendzalimi dirinya sendiri. Berarti masalah dosanya Adam sudah selesai, sudah taubat, sudah berakhir. Beda dengan keadaan musyrikin yang sedang berbuat dosa, sedang berbuat syirik, kemudian beralasan dengan takdir. Ini kan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Beda atau tidak berbeda? Ba'id, syattani bainahuma, sangat jauh antara keduanya. Yang ini sudah berakhir, sudah bertaubat, sudah selesai, bahkan sudah diwafatkan oleh Allah, sudah di alam yang lain bukan di dunia, bertemu dengan Musa. Dan kemudian Musa berbicara tentangnya. Dan kita pun berhusnudzan pada Musa. Musa tidak mungkin menyalahkan Adam dari sisi itunya. Dari sisi kemaksiatannya, kemaksiatan yang sudah taubat daripadanya tidak perlu dicerca. Bahkan sudah menjadi pujian. Kenapa sudah menjadi pujian? Taubatnya itu adalah amal saleh. Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Sebagaimana dalam surat Al-Furqan. Allah katakan mereka yang bertaubat dengan sungguh-sungguh bukan hanya dihapuskan dosanya. Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah akan gantikan kejelekannya menjadi hasanat. Sehingga enggak perlu dicerca lagi. Kenapa harus dicerca? Maka Musa alaihissalam tidak mungkin mencerca masalah itu. Tetapi Musa hanya menyatakan musibah. Engkau terkena musibah. Yaitu terjerumus, kemudian bertaubat. Dan dengan musibah itu akhirnya turunkan ke dunia. Maka kita semua di dunia ini karena musibah yang menimpa kamu. Tetapi Adam menjawab, apakah engkau menyalahkan aku tentang sesuatu yang sudah ditakdirkan? Nah, kalau musibah sudah ditakdirkan, wajar. Beralasan dengan takdir itu disunahkan. Kalau musibah, kita dianjurkan untuk mengingatkan takdir, bahkan selalu menasehatkan kepada orang yang terkena musibah bahwa ini sudah takdir dari Allah. Supaya mereka menerima apa yang telah Allah takdirkan. Sebagaimana musibah kematian diajarkan dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Ini kita milik Allah dan pasti akan ditakdirkan oleh Allah mati. Takdir. Demikian pula musibah yang terjadi. Ketika terjadi petaka bencana, kerugian sekian harta dan nyawa, kita katakan ini adalah musibah yang Allah takdirkan kepada kita. Maka hendaklah kita bersabar terhadap musibah yang Allah takdirkan dan seterusnya. Itu justru dianjurkan untuk mengingatkan kepada takdir. Tetapi kalau ada orang yang bermaksiat, kemudian menyatakan, kalau Allah takdirkan juga saya akan berhenti dari maksiat ini. Dia tidak berhenti. Tetap berbuat dosa. Dan kemudian beralasan dengan takdir. Ini yang dicerca oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy ketika itu. Lau sya'allah ma'abadna min dunihim min syai. Kalau Allah kehendaki, kami pun tidak akan berbuat syirik. Dalam keadaan apa mereka berkata seperti itu? Dalam keadaan berbuat syirik. Dalam keadaan israr ala syirki. Dalam keadaan dia terus-menerus di atas kesyirikan dan tidak mau berubah. Tidak mau menerima hidayah. Tidak mau menerima dakwah. Tidak mau menerima ajakan Rasulullah SAW untuk bertauhid. Maka ini jelas dicerca. Beralasan dengan takdir atas dosa yang dikerjakannya. Tetapi Adam alaihissalam ketika menyatakan bahwa apa yang aku kerjakan adalah sudah ditakdirkan oleh Allah. Apakah dalam keadaan israr? Tidak. Apakah dalam keadaan sedang berbuat dari sedang berbuat dosa? Justru dosanya sudah lewat jauh dan beliau sudah taubat dengan taubatan nasuha, sudah berhenti daripadanya. Berarti Musa pun tidak berbicara tentang dosa yang sudah diampuni dan sudah dimaafkan oleh Allah. Enggak mungkin Musa alaihissalam yang mulia, seorang nabi minal anbiya, enggak mungkin kemudian menyalahkan Adam atas dosa yang dia sudah bertaubat daripadanya. Berarti yang sedang dibicarakan oleh Musa adalah musibah. bahwa musibah yang menimpa kamu pernah tergelincir dalam masalah ini. Musibah yang menyebabkan kita turun semua di dunia. Maka Adam menyatakan, jangan salahkan aku, bahwa ini sesuatu yang sudah ditakdirkan. Ini musibah yang menimpa aku adalah musibah yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan benar Adam, kata Rasulullah, hajja Adam Musa, bahwa Adam hujahnya mengalahkan Musa, bahwasanya ini musibah dan yang sudah ditakdirkan kalau Allah menghendaki agar manusia hidup di dunia ini, agar manusia diuji di dunia ini dengan kehidupan dan kematian. Qala, dikatakan selanjutnya oleh beliau rahimahullahu taala, wa Musa alaihi salam kana a'lam bi abihi wa bidhanbihi. Musa alaihi salam lebih tahu tentang bapaknya yaitu Adam alaihi salam, wa bidhanbihi, dan juga tahu tentang dosanya. Tidak mungkin an yaluma Adam alaihi salam ala dhanbin qad taba minhu. Enggak mungkin Musa menyalahkan Adam atas dosa yang beliau sudah bertaubat daripadanya. Wa taballahu alaihi, dan Allah sudah menerima taubatnya. Wajtabahu wa hadahu, sudah Allah pilih sebagai nabi, sudah Allah pilih sebagai seorang rasul. Wa innama waqa'al laum 'alal musibah, berarti Musa hanya membicarakan tentang musibah yang pernah terjadi pada Adam. Allati akhrajat auladahu minal jannah, yang menyebabkan diturunkannya anak cucu Adam di dunia ini. Fahtajja Adam bil qadari 'alal musibah, berarti Adam beralasan dengan takdir atas musibah. Dan itu bukan hanya boleh dianjurkan demikian. La alal khati'ah, bukan beralasan dengan takdir atas kesalahan-kesalahan. Kalau kesalahan-kesalahan, diakui oleh Adam. Tidak beralasan dengan takdir. Benar-benar diakui. Apa dalilnya? Benar-benar diakui oleh Adam. Adam menyatakan, Rabbana zalamna anfusana. Wahai Rabb kami, kami telah mendzalimi diri kami sendiri. Diakui kesalahannya. Tidak menyatakan ini adalah takdir dari Allah. Kalau enggak takdirkan saya enggak akan berbuat. Enggak begitu Adam alaihissalam. Tapi Adam alaihissalam menyatakan, ya Allah aku salah. Aku berbuat zalim. Kami melakukan dosa. Berbuat zalim pada diri-diri kami. Ini makna zalamna anfusana. Tidak beralasan dengan takdir untuk perbuatan dosanya. Tetapi berbicara tentang takdir atas musibah yang menimpanya. Sehingga terjadilah apa yang terjadi. Yaitu diturunkannya ke dunia dengan seluruh anak cucunya. Fa innal qadar yuhtaj bihi 'indal masa'ib. Karena takdir memang dipakai hujjah atas musibah-musibah. Boleh dijadikan, bahkan dianjurkan untuk dijadikan sebagai alasan musibah-musibah yang terjadi. La 'indal ma'aib, tidak dijadikan alasan terhadap ma'aib. Ma'aib itu adalah aib, kejelekan-kejelekan. Kalau kejelekan-kejelekan harus kita akui itu perbuatan kita. Itu adalah kesalahan kita. Perbuatan kita, kesalahan kita. Yang Allah takdirkan. Maka takdir dari Allah tidak disalahkan. Tetapi kita menyalahkan diri kita. Memang saya salah. Saya keliru. Saya berbuat dosa. Saya begini, saya begitu. Saya minta ampun kepada Allah. Ya Allah ampunilah aku. Zalamna anfusana. Kami telah mendzalimi diri kami ya Allah. Fa in lam taghfir lana. Kalau engkau tidak mengampuni kami. Niscaya kami akan menjadi orang-orang yang merugi ya Allah. Diakui. Tetapi kalau musibah, dianjurkan untuk berhujjah dengan takdir. Saya tidak berusaha untuk terjadinya musibah. Mereka juga tidak berupaya untuk terjadinya musibah. Semua pihak juga tidak berupaya untuk terjadinya musibah. Tiba-tiba terjadi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini adalah takdir dari Allah SWT. Semua berkeinginan kebaikan. Tiba-tiba terjadi kejelekan besar. Bolehkah beralasan dengan takdir? Ya boleh. Bahkan saat itulah kita menyatakan ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala dan diingatkan kaum muslimin secara takdir. Sedangkan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan jelek manusia, walaupun kita tahu itu takdir dari Allah, tetapi secara adab kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang terjadi itu atas kesalahan kita, maka kita bertobat pada Allah dan akui kesalahanmu agar Allah mengampuni kamu. Dan diimani takdirnya secara global. Tidak secara rinci. Secara global artinya semua apa yang kita lakukan, semua yang dilakukan oleh manusia, ditakdirkan oleh Allah SWT. Adapun secara rinci perbuatan dosa saya yang ini dan yang itu, tidak dikatakan dengan, ini kan dari Allah, maka saya jangan disalahkan, enggak begitu. Tapi wajib kita akui kesalahannya dan bertobat. ini adalah kesalahanku, maka aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qul inna a'azakumullah fa ma quddira wa hadha al-ma'na ahsan ma qila fil hadith. Ini jawaban adalah jawaban yang terbaik terhadap hadis Musa dan Adam. Fa ma quddira min al-masa'ib yajib al-istislam lahu. Maka apa yang ditakdirkan dari musibah-musibah wajib kita pasrah menerima dengan sabar apa yang Allah takdirkan tentang musibah-musibah. Fa innahu min tamami ridha billahi rabban, karena menerima musibah dengan sabar dan mengakui itu takdir dari Allah yang harus kita sabari, ini termasuk keimanan kepada Allah sebagai Rabb. Termasuk keriduan kita kepada Allah sebagai Rabb, maka kita harus ridha pula dengan semua yang ditakdirkannya. Wa amma dzunub falaysa lil 'abidi an yudnib. Adapun dosa-dosa, para hamba tidak diperintahkan untuk berbuat dosa. Maka kalau berbuat dosa, salahkan dirimu sendiri. Wala talumanna illa nafsak. Jangan salahkan dirimu, jangan salahkan orang lain kecuali salahkan dirimu. Dan jangan sekali-kali menyalahkan kecuali dirimu sendiri. Wala talumanna illa nafsak. Qul inna a'udzubikumullah wa idza adnaba fa'alayhi an yastaghfir wa yatub. Maka kalau seorang berdosa, atasnya untuk segera bertaubat dan atasnya untuk segera minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Fa yatubu minal ma'aib, maka dia bertaubat dari kejelekan-kejelekannya. Wa yasbir 'alal masa'ib, dan sabar terhadap musibah-musibah. Yang diperintahkan terhadap musibah, sabar. Yang diperintahkan terhadap dosa, taubat. Jangan dibalik. Yang diperintah, yang diikuti atau yang dikerjakan ketika musibah-musibah, justru manusia dengan tidak sabar mengeluh, ini gara-gara ini, gara-gara itu, sudah ini musibah. Sabar. Jangan dibalik, justru ketika masalah dosa disabari, udahlah sabar, ini takdir. Hah? Maksudnya ya kita berbuat dosa seperti ini memang takdir, udahlah kita sabari aja. Astaghfirullahaladzim. Berarti kamu terus berbuat dosa dengan sabar. Astaghfirullah. Jangan dibalik. Kalau musibah, ini takdir dari Allah, kita sabari. Itu musibah. Tetapi kalau dosa, segera bertaubat. Minta ampun kepada Allah SWT. Jangan beralasan dengan alasan takdir. Karena Allah menakdirkan kebaikan dan juga menakdirkan keburukan. Allah menakdirkan keburukan dan juga menakdirkan kebaikan. Maka kalau ditakdirkan kau sekarang berbuat dosa, segera bertaubat. Mudah-mudahan engkau ditakdirkan untuk bertaubat. Cepat. Berupayalah. Barakallahu fikum. Wa amma qawlu iblis. Adapun ucapan iblis. Ini masalah yang ketiga. Rabbi fabima aghwaitani. Wahai Rabbku, karena engkau telah menyesatkan aku. Diidhafahkan al-ighwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ighwa adalah penyesatan. Diidhafahkannya, disandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama dhamma 'ala ihtijajihi bil qadari. Ini juga sama, dicercanya iblis karena beralasan dengan takdir. La 'ala i'tirafihi bil muqaddari wa itsbatihi lah. Bukan karena keimanannya pada takdir kemudian dicerca. Bukan karena keimanannya pada penetapan takdir kemudian dicerca, bukan. Sama seperti sebelumnya, juga disalahkan karena beralasan dengan takdir atas kekufurannya. Alam tasma qaula Nuh alaihi salam. Tidakkah kau dengar ucapan Nuh alaihi salam yang Allah kisahkan dalam Al-Qur'an? Wala yanfa'ukum nushi in arantu an ansaha lakum in kana Allahu yuridu an yughwiyakum huwa rabbukum wa ilayhi turja'un. Kata Nuh alaihi salam, wala yanfa'ukum nushi, enggak akan bermanfaat bagi kalian nasihatku ini. In arantu an ansaha lakum, kalaupun aku menginginkan untuk menasihati kalian, tetapi enggak akan bermanfaat nasihatku untuk kalian kalau Allah menghendaki untuk menyesatkan kalian. Kalau Allah menghendaki untuk menyesatkan kalian. Huwa rabbukum, ya Allah, Rabb kalian. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya pula kalian akan dikembalikan. Syaitan menyandarkan ighwa kepada Allah. Nuh alaihi salam menyandarkan ighwa kepada Allah. Iya kan? Lihat dua ayat ini, perhatikan baik-baik. Kedua-duanya penyandaran al-ighwa kepada Allah Subhanahu wa taala, penyandaran penyesatan kepada Allah. Iblis berkata, "Karena engkau telah menyesatkan aku ya Allah, maka begini dan begitu." Nuh alaihissalam juga menyatakan, "Kalaupun aku memang menginginkan nasihat pada kalian, tapi enggak akan bermanfaat nasihatku kepada kalian kalau Allah menghendaki untuk menyesatkan kalian." Disandarkan pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi berbeda keadaannya antara syaitan dengan Nuh alaihissalam. Nuh alaihissalam mengikuti syariat, berdakwah, memberikan nasihat. In aradtu an ansahalakum, aku berkeinginan untuk menasihati kalian. Tetapi memang kalau Allah takdirkan kalian sesat, enggak akan manfaat nasihatku ini. Nasihatku ini enggak akan manfaat kalau Allah takdirkan kalian sesat. Artinya, hendaklah kalian berupaya untuk mengikuti nasihatku. Jangan sampai kalian menjadi orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah Nuh alaihi salam beralasan dengan takdir untuk bermaksiat? Tidak. Bedakan dengan iblis ketika berkata, "Fabima aghwaitani, ya Allah, karena engkau telah menyesatkan aku, maka aku akan halangi manusia dari jalan yang lurus." Menghalangi manusia dari jalan yang lurus, perbuatan apa itu? Kufur, menentang Quran, menentang sunnah, menentang perintah Allah Subhanahu wa taala, menentang tauhid, menentang kebenaran, benar-benar durhaka kepada Allah. Beralasan dengan takdir. Beda. Walaupun sama-sama menyandarkan ighwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi Nuh alaihi salam menyandarkan ighwa kepada Allah mengajarkan tentang masalah tauhid, tetapi dalam keadaan berupaya untuk memberikan hidayah pada mereka. Hidayatul irsyad maksudnya. Berupaya untuk mengajarkan hidayah kepada mereka. Tetapi iblis menyebutkan takdir, karena engkau telah menyesatkan aku. Untuk menentangnya, maka aku akan berbuat begini, aku akan berbuat kekufuran. Syattani bainahuma, sangat jauh berbeda antara keduanya. Walaqad ahsanal qail, dan sungguh telah bagus apa yang dikatakan oleh seorang penyair. Fama syi'ta kana wa in lam asya. Wa ma syi'tu in lam tasya lam akun lam yakun. Fama syi'ta, apa yang kau kehendaki ya Allah, kana, pasti terjadi. Wa in lam asya, walaupun aku tidak menghendaki. Wa ma syi'tu, dan apa yang aku kehendaki, jika tidak Allah kehendaki, jika tidak engkau kehendaki, tidak akan terjadi. Saya ulangi kalimatnya. Fama syi'ta, kan, wa in lam asya. Ini kannya, bukan naqsah. Kananya bukan kana an-naqsah, tetapi kana at-tamah. Kana tamah itu yang bermakna terjadi. Kalau kana naqsah yang ada khobar kana dan isim kana, itu naqsah. Tetapi ini kana yang tamah yang bermakna terjadi. Fama syi'ta kana, apa yang kau kehendaki terjadi. Wa in lam asya, walaupun aku tidak kehendaki. Wa ma syi'tu illam tasya' lam yakun, dan apa yang aku kehendaki kalau engkau tidak menghendakinya tidak akan terjadi. Jadi kalau kita yang berkehendak, Allah enggak berkehendak, tidak terjadi. Tetapi kalau Allah yang berkehendak, walaupun kita tidak berkehendak, tidak terjadi. Kita enggak ingin terjadi musibah, tiba-tiba terjadi karena Allah yang menghendaki. Sebaliknya, ketika kita berkehendak untuk melakukan sesuatu besok, ternyata gagal karena Allah tidak kehendaki. Fama syi'ta ya Rabb, kana wa in lam asya. Wa ma syi'tu, sedangkan apa yang aku kehendaki, in lam tasya lam yakun. Kalau engkau tidak kehendaki, tidak akan terjadi. Naam. Wa kana Wahab ibn Munabbih, bahwasanya Wahab ibn Munabbih berkata, anahu qala nadartu fil qadari fatahayyartu thumma nadartu fihi fatahayyartu wajadtu a'lam an-nas bil qadari akaffahum anhu wa ajhal an-nas bil qadari antaqahum bih. Kata Wahab ibn Munabbih, aku melihat tentang takdir, fatahayyartu, kemudian aku gelisah, bingung. Tsumma nadartu fi, kemudian aku melihat lagi. Kembali terjadi kegelisahan pada diriku. Wa wajadtu a'lam an-nasi bil qadari akuffahum anhu. Kemudian aku melihat, aku dapati a'lam an-nas, aku dapati orang yang paling mengerti tentang takdir, justru orang yang paling jarang bicara tentang takdir. Wa ajhalun nas bil qadari, dan yang paling bodoh dari manusia tentang takdir, antaqahum bih, yang paling banyak ngomong tentang takdir. Fa'ana azakumullah. Rasulullah SAW, a'lamun nas bil qadari. Hadis-hadis tentang takdir sedikit. Demikian pula para sahabat, demikian pula tabi'in. Ketika mereka memperdebatkan masalah takdir, Rasulullah SAW merah mukanya. Marah besar. Dan mengatakan bahwa aku tidak diutus, bahwa kalian tidak disuruh untuk memperdebatkannya. Khamilina azakumullah. Kata Wahab bin Munabbih, aku dapati orang yang paling alim tentang takdir, justru jarang membicarakan takdir. Sedangkan aku lihat orang yang paling bodoh tentang masalah takdir, yang paling banyak membicarakan takdir. Berbuat dosa alasannya takdir, berbuat syirik alasannya takdir, dan seterusnya. Allahu ta'ala a'lam. Nasla taufiqul afiyah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.